السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Kita masih membahas tentang al-jama' baina dhamiraini, wa huwa ad-dhamir yarji' ila Allah wa ad-dhamir yarji' ila an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Fa indana hadithani, kita punya dua hadis, yang satu larangan bahkan teguran keras. Rasulullah SAW menegur seorang sahabat yang menyatakan waman ya'sihima faqad ghawa, waman ya'sihima, siapa yang bermaksiat pada keduanya, maksudnya Allah dan Rasulnya, disebut dengan keduanya, kata Nabi bi'sal khatibu ant, sejelek-jelek khatib adalah kamu. Baik. Wa indana aydan hadithu tsani wa huwa alladhi ma'ana. Wa huwa alladhi ma'ana. Ayu hadith? Thalathun. Ya. Man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Tiga perkara, siapa yang tiga ini ada padanya, maka dia akan merasakan manisnya iman. An yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwa huma. Hendaklah Allah dan Rasulnya lebih dicintainya daripada keduanya. Siapa yang bicara? Nabi. Lafaz siapa ini? Lafaz Nabi. Maka terjadilah pembicaraan di kalangan para ulama. Di sini huma dilarang. Di sini huma yang kembalinya pada Allah dan Rasulnya malah diucapkan oleh Nabi SAW. Famal jawabu? Apa jawabannya? Disebutkan pendapat yang bagus. Ada dua jawaban. Yang pertama, annahu sanna dhamir huna ima'an ila anna al-mu'tabar huwa al-majmu'ul murakkab min al-mahabbatain. Pertama ucapan Nabi ini, mimma siwa huma, lebih daripada keduanya. Tentang apa ini? Hah? Tentang apa? Cinta. Sahih? Tentang apa? Cinta. An yuhibballah wa rasulahu. Hendaklah an yakunallah ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dijadikan Allah dan Rasulnya yang paling dicintainya lebih daripada keduanya. Jawabannya, karena maksud yang dimaksud adalah al-majmu', majmu' kumpulan, minal mahabbataini, cinta kepada Allah tanpa cinta kepada Nabi tidak mungkin, cinta kepada Nabi tanpa cinta pada Allah juga tidak mungkin. Maka al-mu'tabar, al-maqsud, yang dianggap adalah kecintaan Allah dan Rasulnya bersama-sama, gak bisa dipisahkan, sehingga boleh digabungkan dalam domir huma, mimma siwa huma. La kullu wahidatin, bukan cinta masing-masing terpisah, tidak. Mengapa? Fa inna wahdaha laghiyatun, karena kalau masing-masing laghiyah, makna laghiyah adalah mulgha, tidak dianggap. Cinta pada Allah saja tanpa cinta pada Nabi tidak dianggap mulgha, laghiyah. Demikian pula sebaliknya, cinta kepada Nabi saja tidak cinta pada Allah juga mulgha, sia-sia, tidak dianggap. Wa amara bil ifrad fi hadisil khatib, adapun pada hadisil khatib, kemaksiatan kepada Allah belum tentu kemaksiatan pada Nabi, kemaksiatan pada Nabi belum tentu kemaksiatan pada Allah. Benar atau salah kata-kata ini? Contohnya mengikuti, mengikuti Allah dan mengikuti Rasul, sama enggak? Sama-sama maksiat atau sama-sama taat? Mengikuti Rasul taat, mengikuti Allah enggak bisa. Allah memiliki sifat sombong, kita enggak boleh ngikut. Iya kan? Allah maha sombong, jabbarul mutakabbir, enggak boleh kita mengikuti Allah Ta'ala. Baik. Sekarang sebaliknya, bahwa kita dalam keadaan menyembah Allah dan menyembah Nabi, sama apa enggak sama? Tidak sama. Beribadah pada Allah wajib, harus. Beribadah pada Nabi haram, syirik. Sehingga kalau digabungkan waman ya'sihima, siapa yang bermaksiat pada keduanya, enggak bisa, enggak bisa. Tidak sama. Bermaksiat pada Allah sendiri, bermaksiat pada Rasul sendiri, jangan digabungkan. Bisal khatibu ant. Ini jawaban pertama. Ini jawaban pertama. Isyaran bi anna kulla wahidin minal isyanaini mustaqillun. Ini isyarat dari Nabi kepada sang khatib tadi radhiyallahu ta'ala anhu, yang ditegur. Isyaran mengisyaratkan bahwa setiap masing-masing isyanaini, masing-masing kemaksiatan berdiri sendiri, yang merupakan kemaksiatan pada Allah sendiri, yang merupakan kemaksiatan pada Rasul sendiri. Bistilzamil ghawaya, masing-masing menyendiri dalam konsekuensi ghawaya, dalam konsekuensi penyimpangan sendiri-sendiri. Kalau beribadah pada Nabi penyimpangan, beribadah pada Allah bukan penyimpangan. Mengikuti Rasul ketaatan bukan penyimpangan, tetapi mengikuti kesombongan Allah Subhanahu wa taala itu kemaksiatan. Taib. Idil ataf fi taqdiri takrir. Karena ataf, barang siapa yang bermaksiat pada Allah dan Rasulnya, maka takdirnya adalah takrir, diulang. Bermaksiat kepada Allah dan bermaksiat pada Rasul, itu bermaksiat itu diulang. Ini kan waman ya'sihima disamakan. Seharusnya waman يعصي الله ورسوله. Siapa yang bermaksiat pada Allah dan Rasulnya, maka takdirnya diulang kata ya'si. Wa man ya'si Allah wa ya'si. Ah, begitu. Ini makna ataf waw. Kalau begini kan disamakan. Kalau dipisah, wa man ya'si Allah wa rasulahu, takdiruhu madza? Takdiruhu wa man ya'si Allah wa ya'si ar-rasul. Siapa yang bermaksiat pada Allah dan bermaksiat pada Rasul. Karena dua kemaksiatan berbeda. Masing-masing berdiri sendiri. Wal aslu istiklalu kullin minal ma'tufaini fil hukum. Maka hukum asalnya istiklal. Berdiri sendiri. Masing-masing dari dua yang diatafkan. Masing-masing dari dua yang diatafkan berdiri sendiri fil hukmi, dalam hukumnya. Maksiat pada Rasul apa saja, maksiat pada Allah apa saja. Baik. Masing-masing berdiri sendiri. Itu jawaban pertama. Dan saya ulang agar tidak lupa kaitannya dengan sekarang jawaban kedua. Asani. Hamlu hadis al-khatib ala al-adabi wal-awla. Wahada ala al-jawaz. Jawaban yang kedua. Teguran Nabi kepada al-khatib. Masalah adab saja. Adaban. Bukan sampai haram. Berarti digabungkan dengan satu domir huma, ini boleh. Jawazan. Boleh, tapi sebaiknya dipisah. Mimma siwallah wa rasulih. Begitu. Baik. Ada jawaban yang ketiga? Naam. Ada jawaban ketiga. Jawaban kedua ringkas. Larangan Nabi untuk menunjukkan adab sebaiknya jangan digabung. Sedangkan hadis Nabi menyatakan siwahuma, itu menunjukkan bolehnya. Boleh, tapi sebaiknya dipisah. Baik. Al-jawabus salis. Jawaban ketiga. Huwa. Anna hadha warada ala al-asal. Wa hadis al-khatib naqilun. Fayakunu arjah. Jawaban ketiga, bahwa hadis ini warada alal asl, sesuai dengan asal muasalnya. Seperti itu. Tadinya seperti itu. Sedangkan hadis al-khatib naqilun, dinukil. Fayakunu arjah, maka dia lebih rajih. Baik, yang asal dan yang menukil, tentunya hadis khatib lebih rajih kata pendapat ketiga, sehingga seharusnya dipisahkan. Kalau Rasulullah SAW itu asal, apa saja yang diucapkan oleh Nabi pokok. Tapi mereka selain Nabi ketika berbicara menukil, jangan disamakan. Ini barakallahu fikum seperti ya, contohnya pada masalah-masalah lain ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyampaikan sesuatu kemudian para sahabat menukilnya. Mana yang jadi hujah? Yang dari para sahabat atau dari Nabi? Contoh pada masalah buang hajat, apa kata Nabi? La tastaqbilul qiblata wa la tastadbiruha. Jangan menghadap kiblat, jangan membelakangi kiblat. Sedangkan hadis seorang sahabat yang kebetulan qadarullah tidak disengaja memperbaiki atap rumahnya, melihat Nabi sedang duduk, duduk dalam artian buang hajat, membelakangi kiblat. Mana yang rajih? Ah, yang dipakai yang mana? Nabi membelakangi kiblat, berarti boleh. Atau hadis, jangan membelakangi kiblat, jangan menghadap kiblat. Mana lebih kuat? Fi'lin Nabi atau ucapan Nabi? Nah, ucapan Nabi lebih kuat. Mengapa? Apa yang disebutkan oleh Nabi kita tidak tahu. Apa dibalik itu? Iya kan? Mengapa? Apakah Nabi tidak tahu? Apakah Nabi tidak merasa waktu itu membelakangi kiblat? Atau apakah masih ada tasaulat? Masih ada pertanyaan-pertanyaan yang gak bisa dijawab. Sehingga yang tegas, Nabi menegur orang yang menukil dengan mengatakan waman ya'sihima bi'sal khatibu'an. Gak boleh begitu. Maka ini perintah Nabi, ucapan Nabi lebih kuat. Yang ini bagaimana? Wallahu alam. Sama seperti tadi, masih ada tasaulat. Apakah Nabi tergelincir lidahnya, atau Nabi begini, atau Nabi begitu? Wallahu alam. Tapi kalau salah tidak mungkin. Nabi tidak mungkin salah. Tapi kalau alpa sebagaimana manusia, mungkin tidak merusak agama. Nabi pernah lupa sholat 2 rakaat. Ya Rasulullah, kau sholat 2 rakaat. Aku sholat 4 rakaat. Tidak ya Rasulullah, engkau sholat 2 rakaat. Apakah betul apa dikatakan Dulyadein? Iya. Maka Nabi menambah lagi 2 rakaat. Ala kulli hal barakallahu fikum. Apa yang tegas diucapkan oleh Nabi dengan kalimat bi'sal khatibu ant, itu lebih rajih. Baik, ini pendapat ketiga. Kembali pada kitab. Qauluhu, ucapannya, kama yakrah an yuqdhafa finnar. Kalimat ketiga. Karena kalimat kedua, an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Hendaklah mencintai seseorang, tidak mencintainya kecuali karena Allah. Yang ketiga, an yakrah an ya'uda ilal kufri. Benci untuk kembali kepada kekafiran, seperti bencinya dia untuk dilemparkan ke dalam api. Ay, maknanya, yastawi indahul amran. Yastawi indahu al amran. Sama baginya dua perkara. Aku bencinya kepada kekufuran seperti bencinya untuk dilemparkan ke dalam api. Wafihi, maka padanya. Ada pelajaran. Raddun 'alal ghulati alladziina yatawahhamuna anna suduura adh-dhanbi min al-'abdi naqsun fi haqqihi mutlaqan wa intahaba minhu. Ini bantahan terhadap orang-orang ekstrim, para ghulat, dari kata ghulu, orang-orang yang berlebihan. Alladzina yatawahhamun, yang mereka memahami dengan salah. Yatawahhamun dari kata waham. Waham itu salah paham. Orang-orang yang salah paham menganggap sudurat dhanbi, menganggap munculnya dosa dari seorang hamba, munculnya dosa dari seorang hamba naqsun fi haqqihi mutlaqan, dia menjadi kekurangan pada dirinya secara mutlak. Fa in taba minhu, walaupun bertaubat. Emang ada pelajaran atau pendapat seperti itu? Ada. Tapi sebagian ulama menyebutkan tentang dirinya sendiri, bukan kepada orang lain. Katanya, kalau kita berbuat dosa, maka itu sudah menjadi aib, sudah menjadi kejelekan walaupun diampuni. Tetapi catatannya di akhirat, katanya, nanti ada dosa dihapuskan. Ah begitu. Maksiat terima taubatnya. Catatannya ada. Sehingga seseorang dihadapkan kepada Allah melihat catatannya, dia pernah berbuat dosa ini, berbuat dosa itu, maka jadi kekurangan buat dia walaupun sudah diampuni. Catatannya masih ada. Kalau ulama yang menyatakan aku malu walaupun sudah diampuni, aku malu kepada Allah kalau Allah mengatakan engkau pernah berbuat begini, engkau pernah berbuat begitu, dan aku ampuni sekarang. Malu. Saya malu. Walaupun sudah diampuni, tapi aku pernah berbuat begitu dan Allah sebut itu, itu aib bagiku. Aib itu masih bermakna zuhudnya seorang yang soleh. Takut kalau catatannya dibacakan oleh Allah pernah ada dosa padahal sudah diampuni. Untuk dirinya sendiri dia merasa khawatir, malu dan sebagainya. Ya bagus kalau orang itu malu kepada Allah. Tetapi kalau menghukumi orang lain bahwa kamu pernah berbuat dosa begini, begini, begini, begini, begini, kemudian jadi aib buat dia padahal sudah diampuni, ya gak boleh. Itu hulu namanya, ekstrim. Mengapa? Nanti akan ada yang berkata orang sekarang, saya lebih bagus dari sahabat karena saya langsung bertauhid. Para sahabat pernah menyembah berhala. Sebagian besar mereka pernah mengalami masa-masa jahiliyah. Sebagian besar mereka pernah menyembah patung dan seterusnya. Aib. Kalau kami tidak pernah. Hati-hati, ini bahaya. Ini namanya ghulu atau ekstrim. Maka di sini dikatakan bantahan bagi mereka yang ghulu, yang berlebih-lebihan, menyatakan bahwasanya orang yang berbuat dosa maka aib mutlakon walaupun sudah diampuni. Para sahabatnya sudah diampuni. Jadi aib mutlakon. Tidak. Wassawabu, yang benar adalah annahu in lam yatub kana naqsan. Iya. Kalau belum bertaubat itu kekurangan, aib bagi seseorang. Wa in taba fala. Tetapi kalau sudah taubat sudah enggak dianggap. Beberapa imam ulama pernah mengalami, bahkan pernah ada yang menjadi sallallahu alaihi wasallam penjahat tadinya, malak orang dan seterusnya, sampai kemudian bertaubat. Siapa? Hah? Malik ibn Dinar atau Fudail? Naam, Ibn Iyad. Termasuk Malik ibn Dinar. Barakallahu fiikum. Tidak merupakan aib kalau sudah taubat. Sehingga orang yang mengungkit-ungkit masa-masa sebelum dia taubat itu berarti ghulu, ekstrim, berlebihan. Tidak ilmiah. Kamu kan dulunya begini, kamu kan dulunya begitu. Ya jangan dibahas. Karena itu sebelum dia taubat. Setelah dia taubat, dia mempelajari sunnah, mempelajari tauhid, bahkan mengajarkan sunnah, mengajarkan tauhid, mengapa harus diungkit masa lalu? Fahadahumullahu ilal Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah pada mereka ke dalam Islam. Naam. Walihadza kana al-muhajiruna wal ansar afdal hadhihi al-ummah. Oleh karena itu, kaum muhajirin, para sahabat, dan kaum ansar adalah afdal hadhil ummah, sebaik-baik umat. Padahal pernah mengalami masa jahiliyah. Makaunihim fil asl kufar. Padahal mereka tadinya orang-orang kafir. Fahadahumullah ilal Islam. Kemudian Allah berikan petunjuk pada mereka ke dalam Islam. Dan Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan dengan kalimatnya, al-Islam yajubbu ma qabla. Hadis sahih. Al-Islam yajubbu ma qabla, maknanya keislaman mereka menutupi semua yang sebelumnya. Al-Islam yamhu, ini maknanya. Al-Islam yamhu ma qablahu. Islam akan menghapuskan, yakni keislamannya akan menghapuskan semua apa yang sebelumnya. Wa kadzalikal hijrah, demikian pula hijrah akan menghapuskan apa-apa yang sebelumnya. Kama sahhal hadis bidzalik, sebagaimana telah sahih hadisnya dalam masalah itu. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Tabrani di dalam Majma'uz Zawaid disebutkan riwayat Tabrani wa rijaluhu thiqat, dan juga Baihaqi dalam Sunan dan juga dalam Dalailul Iman dari hadis Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu. Qauluhu selanjutnya, adapun ucapannya dalam hadis, la yajidu ahadun ta'mal iman, tidak akan ada seorang pun yang mendapati. Hadis riwayat akhrajah al-Bukhari, riwayat yang ini dengan lafaz la yajidu ahadun dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari fil adabi min sahihihi. Perhatikan, di dalam kitabul adab, di dalam sahihnya. Jangan dikira fil adabil mufrad, berbeda kesahihan hadis yang dikumpulkan oleh beliau dalam kitab sahih berbeda dengan kesahihan yang ada di dalam kitab beliau Adabul Mufrad. Lebih tinggi as-sahih. Walafduhu, lafadznya sebagai berikut. La yajidu ahadun halawatal iman hatta yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Tidak akan didapati oleh seseorang manisnya iman hingga dia mencintai seseorang, tidak mencintainya kecuali karena Allah. Wa hatta an yuqdafa fin nari ahabbu ilaihi min an yarji'a ila al-kufri, dan hingga dilemparkan ke dalam api lebih dia sukai daripada dia kembali kepada kekafiran. Ba'da id anqadahu Allahu minhu, setelah Allah selamatkan daripadanya. Wa hatta an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, dan agar menjadikan Allah dan Rasulnya, atau hingga menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintainya lebih daripada selainnya. Wa qad taqaddama, telah lewat. Annal mahabbah huna ibaratun amma yajiduhu al-mu'min min al-ladzah wal-bahjah was-surur. Sudah lewat makna cinta adalah ungkapan untuk menunjukkan sesuatu yang didapati oleh seorang mukmin dari kelezatan, kebahagiaan, keceriaan, bahjah, wasurur, kebahagiaan, wal ijlal wal haibah, pemuliaan dan haibah, walawazimu dhalik, dan yang berkait dengannya. Itu makna cinta. Ada pula yang menyatakan, dan juga sudah dibahas, mudah-mudahan kalian ingat, bahwa cinta tidak ada definisinya yang lebih jelas daripada kata cinta itu sendiri. Diterangkan makna cinta malah tambah kabur. Enggak ada definisinya yang lebih jelas daripada kata cinta itu sendiri. Berkata seorang penyair, uhabuka ijlalan wa ma biki qudrah alayya walakin mil'u 'ainin habibuha. Kata seorang penyair, mengapa aku ini segan kepadamu memuliakan, wa ma biki qudrah, padahal engkau enggak punya kekuatan apapun, enggak memiliki kekuasaan apapun, tapi aku segan. Padahal engkau tidak memiliki kudrah alayya atasku, yang tidak menguasai aku. Walakin mil'u 'ainin habibuha, tetapi karena sepenuh mata aku cinta. Di Indonesia biasa bilangnya sepenuh hati. Dalam bahasa Arab disebut mil'u 'ain, sepenuh mata. Mil'u 'ainin habibuha, tetapi karena sepenuh mata kecintaanku padanya. Pernah dengar suami-suami takut istri? Hah. Emang istri sekuat apa, sehebat apa? Iya kan? Apakah kamu kalah kalau berantem? Enggak, kamu bakal menang. Apakah dia lebih kaya dari kamu? Tidak, kamu yang memberikan nafkah padanya. Berarti kamu harus yang berkuasa. Kenapa takut istri? Sesungguhnya bukan takut karena dia punya kudrah, tetapi mil'u 'ainin habibuha. Mil'u 'ainin habibuha, karena dia cinta. Enggak mau menyakiti hatinya, enggak mau membuat dia sedih, enggak mau membuat dia begitu. Jangan nanti saya begini, jangan nanti saya begitu. Bukan takut. Ini barakallahu fikum yang dijuluki dengan khaufun 'alai. Alaiha. Khaufun alaiha. Berbeda dengan khaufun minha, takut atasnya, takut daripadanya. Kalau takut daripadanya itu yang aneh, tidak pantas. Kenapa dia gak punya apa-apa, gak punya kekuatan, gak punya kekuasaan, kenapa harus takut? Kalau takut minha, tapi kalau khaufun alaih, mengkhawatirkannya. Khaufun alaih, aku takut dia begini, aku takut dia begitu. Namanya mengkhawatirkannya. Dan itu wajar-wajar saja. Seperti ucapan penyair tadi. Uhabuka ijlalan. Aku segan kepadanya. Aku segan karena memuliakannya. Padahal kamu biki, perempuan berarti. Ma biki kudratun alaiya. Engkau tidak memiliki kekuasaan atasku, tapi aku kok segan. Walakin mil'u 'ainin habibuha, engkau tidak punya kekuasaan atasku, tetapi sepenuh mata aku cinta kepadanya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, berkata musannif rahimahullahu ta'ala, berarti masuk pada dalil berikutnya, masalah cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala, beliau berkata, man ahabba fillahi wa abghada fillahi wa wala fillahi wa ada fillahi fa innama tunalu wilayatullahi bidzalik. Kata musannif, diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai beliau dan bapaknya, mengatakan, siapa yang mencintai karena Allah, membenci juga karena Allah, dan berwala memberikan loyalitasnya karena Allah, memusuhi karena Allah, maka dengan itu dia akan mendapatkan wilayatullah. Dengan itu dia akan mendapatkan kewalian kepada Allah bidzalik. Apa itu wali? Yang dekat, yang dicintai, itu wali. Walan yajida 'abdun ta'mal iman, dan enggak akan didapati oleh seseorang hamba nikmatnya iman. Wa in katsurat salatuhu wa shaumuhu, walaupun banyak salatnya, walaupun banyak puasanya, hingga yakunu kadzalik, hingga dia seperti itu. Enggak merasakan lezatnya iman walaupun banyak salatnya, banyak puasanya, hingga dia mencintai karena Allah, membenci karena Allah, berwala karena Allah, memusuhi karena Allah, baru dia akan merasakan lezatnya iman. Waqad sarat 'ammatu mu'akhatin nas 'ala amri dunya. Dan sungguh jadilah kebanyakan persaudaraan di antara manusia kebanyakan karena dunia. Kebanyakan karena dunia, sehingga mereka tidak merasakan lezatnya iman. Kalau cintanya karena Allah, bencinya karena Allah, maka niscaya dia akan merasakan lezatnya iman. Wa dzalika la yujdi ala ahlihi syai'a, maka persaudaraan karena dunia la yujdi ala ahlihi syai'a, enggak akan memberikan apa-apa pada pelakunya kalau cinta karena dunia. Demikian diriwayatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala. Kita akan jelaskan maknanya insyaallah pada pertemuan yang akan datang باذنillah taala. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran.